Berharap semua takkan pernah berakhir. Bersamamu kemarin dunia terlihat sangat indah, dan denganmu merasa yang ini semua.

kepala Paman Anda. Terima kasih. Kau campakkan diriku bersanding dengan kekasih. yang lagi wegah kelangan, saya minta tangannya lambaikan di atas semuanya ya. Sing me. Sudah siap dengan lagu-lagu terbaiknya. Satu persembahan cantik bersama dengan darah cantik yang satu ini. Untuk Pati tercinta, Fibri Viola Jumorata. tutup klambi anyar sing ning jero nanging kakopak ning apa senengamu yen mung gawe laraku pamer bojo anyar ning statusmu Sista. Terima kasih. Judul lagunya apa itu tadi, Bi? Ramayana. Matur semanun untuk saudara-saudaraku semuanya. Hehehehe, ambilkan the last toy. Berakhir Jokowi Ma'ruf Amin, thank you luar biasa. Kembali dipersembahkan yang terbaik bareng hadirnya cantiknya Jawa Timur, Fibri. Fibri Viola New Morata. Tangannya di atas bareng dong sahabat-sahabat Nemova Indonesia, Eko Game, siang Ramayana, thank you. Tolong-tolonglah jangan ganggu hatiku, biar ku bisa hidup tenang tanpamu. Jangan siksa hatiku, kasihanilah aku, ku tahu betul. kasihan bila aku, ku tahu ku tak bisa melupakanmu. Kasih, ku curahkan kasih. ngopi bareng di sini. Yeah.

Thank you. gila semangatnya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasya Rosmala Adela Adela Adela Bangkalan. Spesial juga buat kesayangan aku, AMC, SNC yang sudah hadir, SNC Purwodadi, SNC Demak, SNC Pati, SNC... Banci Rembang. Yang bisa nyanyi ikutan nyanyi semuanya ya. Terima kasih. sahabat semuanya. Suaranya Rau no masake aku sitiwae Aku tresno anyarmu Lalu kau tinggalkan aku Tersakiti sendiri di malam itu. Yang ini harus dikencangin suaranya. Kowe lungo Papa me koe kato menowai Aku ngerti salahku Dan kau campurkan diriku Bersanding dengan kekasih barumu Aku tak terima ketika selesai Pemalang mantap. buat ibu-ibuku yang masih semangat, kita goyang bareng-bareng lagi. Melepaskan tapi tak kuasa. Oke, Tasya ucapkan terima kasih banyak buat yang sudah ngasih atensi sama Tasya. Semoga kedepannya semakin banyak rezekinya. Selamat buat kalian semuanya yang ada di sini. So terlalu rindu. Jangan ditarik ya. Terima kasih. kita kasih yang kalem dulu. Nanti habis yang kalem kita kasih yang keras. Ora usah ngurusi urusane wong liya, aja butuh ngawur rezeki ana sing ngatur. Ora usah ngurusi urusane wong liya, penting sregep kerja kanggo mikir keluarga. Asik asik. Tiba tangi kabeh wit lagoni talat rezeki manungso ora iso padha kali usahane langsungane diakei syukure. Ora usah ngurusi urusan wong liya, aja butuh ngawur rezeki ana sing ngatur. Ora usah ngurusi urusan wong liya, penting sregep kerja kanggo mikir keluarga. Tak keduyu nolong sok tenang uretku pancen iki jalanku wis dadi nasibku sregepo nyambut gawe ben iso umum kancane kuwe tak sabar ki tak terima meneng wae doa aku kanggo kowe dan sadar pikire MD di lapangan produser. Kepenak mbok rasa Bye. janjine lungan nerang nganti bene suene nganti kapan tak enteni. Terima kasih. Semoga buat Bawaslu Karanganyar kita semuanya ikut mendukung pemilu damai aman bersama Bawaslu Kota Karanganyar, untuk warga masyarakat Karanganyar semuanya dan sekitarnya. Salam hormat dari kami MJ86 Production. Suara angin-angin sing gerici ati ngelingake sliramu sing tak tresnani pengen angin ngetoke lo neng bibi sira weru senajan mung ana ngibing ngalemon neng aku tambah ana rasa kangen neng atiku ngalem neng dadaku ken radem kesiram utane kalu banyu langit sing ono nuwur kayangan watu gede kalikan mendunge udan telesono atine wong tekan marah setia janji sebrene tansa kelingan ademe gunung api berbo melu krungu suaramu ngomong ke opo ademe gunung api berbo sengeng langgran Wonosari Yogyakarta. Yuk kita panggil sama-sama untuk sang aktor kondangnya dari kota Susu Boyolali Bro. Siapa dia? Ada Aba Lala. Gandrong-gandrong marana putri Songgolangi Prabu Bono Sewandono Rojo Mudo Saking bandar angin Kusameko Anto Tengku Soto Soro angin ngelingake sliramu sing tak tresnani pengen nangis ngetokke loneng pipi sira weru senadyan mung ono ngimi semuanya Kalemoneng aku tambah rono rasa kangen neng atiku Kalemoneng kalem neng dadaku ken radem kesiram utah neng talu Banyu langit Watu gede Telesono Setio janji Seprene tansah kelingan Gunung api perba melu krungu suaramu ngomong ke apa ademe gunung api perba sing ning langgran Wonosari Yogyakarta berhubung ini waktunya nanti susuan-susuan lagune citik-citik-citik apa meneh? Pamer bojo pamer bojo sik piye? Ya ya ya ya sabar tenang tenang tenang tenang tenang tenang dudu dudu klambi anyar oh jenenge pamer bojo ta kuwi tak kira nak wong edan bebas ya dudu nangge sing mbok pamer keneng aku ning apa senenganmu ya wong gawe laraku pamer bojo anyar ning arepku semuanya Kowe kang ngerti ya dewe ati urip batinku grantes urepku karang anyar ngomong apa bersama Musik Gila 86 Production.

Wong edan. Jos. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Pengen bebas. Dadi wong edan. Semuanya mana? Iya. Sama luwak sono wak hito hito. Merayat 86 semuanya. Ora usah mikir uripku, ojo susah mikir talasku. Perkotalane uripku iki tutu urusanmu. Talak nuripe kabeh manungsa. Urip pisan aja gawe lara asin dawet dina dina asin dawet dina dina ora pikir liwaratan wong edan kuwi bebas wong edan kuwi bebas wong edan kuwi bebas wong edan kuwi bebas wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Pengen bebas dadi wong edan. Ayo dilawan semuanya. Hey hey hey edan. Para prajurit tak mau lupa sono lagi tentu. Ayo ayo ayo ayo sikile sikile sikile. Susah mikir talanku, mergo talane uripku iki tutu urusanmu. Dalan uripe kabeh manungsa becik ketine eling-eling kabeh kuwi kanca urip pisan aja gawe lara asendo dawuh dino dino dino dino dino. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Pengen bebas. Kembali ke Mr. Tenggong Matur Nubun. Semuanya yang bisa nyanyi ya. Ayo. Ora bakal ilang resnoku wis tak tutup atiku tinggal liyane merko kowe sing paling tak tresnani senajan tresno iki moga penem no hati. Allah ah ah, Allah ah ah, Allah ah ah, Allah ah ah, Allah ah ah. Jauh berulang nyanyi ini cerita ketreso. Ono ing rada kuti kopi aku kan jembalane uripku iki kudu koyo ngene tutup koyo nene. Aku tinggal lian nih Merkotowe yang paling tak res nani Nanti yang tersenangkan Munggu penem no hati. Kemarin engkau masih ada di sini. masa ini. Berharap semua takkan pernah berakhir bersama. Bersamamu kemarin dunia terlihat sangat indah, dan denganmu menikmati ini semua. Melewati hutan di hidup ini bersamamu. Bersamamu. sudah Juan Horizon kembali nembong. Kembali, terima kasih. Terima kasih.